Curug Cinulang. Bulan bentang na rembongan, hawar-hawar ayat temang, tembang asih, tembang kadeduan. Di Curug Cinulang panjang kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang mengket page geterasa kahariwang hariwang cinta urang panungtungan kabasehan cai kaheman terasa kahariwang hariwang cinta urang panungtungan. Cinta urang panutungan kabar.